Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Muhammad Syekh Rabi Habibullah Ta'ala, kata beliau, qawluhu wahumul jama'ah wahumus sawadul a'zam wassawadul a'zam al-haqqu ahluhu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan mereka para sahabat Rasul salah sama adalah al-jama'ah. Jelas nasnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis iftiraq, wa sataftariku ummati ala 73 firqatan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, keluha finnar ila wahidah, ya semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya, ketika Rasul bilang siapa ya Rasulullah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jamaah. Dan riwayat yang lain yang dikuatkan sebagian para ulama kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ma ana ahli yaum ashabi, orang-orang yang ada ya di jalanku dan jalan sahabatku. Qala wa hum as-sawadul a'zam, dan para sahabatlah yang dimaksud dengan sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam adalah al-haq wa ahluhu, adalah al-haq dan ahlul haq. Ini hadirin rahiman rahimakumullah. Nanti kita akan baca penjelasan syarah bihafidhahullahu ta'ala. Syekh al-imam al-barbahir rahimahullahu ta'ala membantah pendapat orang-orang yang berdalil dengan ya banyaknya orang ketika menilai ahak. Mereka mengartikan sawadul adham adalah orang banyak. Kalau orang banyak ngikut berarti itu benar. Ini adalah ya tolak ukur yang salah, yang keliru. Qala syarabi hafizahullahu ta'ala ya'ni anna sahabatahumul jama'ah, yani para sahabatlah al-jama'ah. Faman khalafahum waqa'a fi jahiliyatin wa dhalal, maka barang siapa yang menyelisih jalan sahabat, menyelisih sahabat, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan jahiliyah dan kesesatan. Li'annahu taba'a ghir sabilil mu'minin, karena kalau dia menyelisih sahabat berarti dia telah mengikuti jalannya bukan orang beriman, bukan jalan orang beriman. Wallahu tawa'ada, dan Allah telah mengancam man yattabi'u ghaira sabilihim, dan Allah telah mengancam orang mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Allah telah mengancam orang mengikuti jalannya ya orang-orang tidak beriman. Dalam surat apa ini? Dalam surat apa ini? Suf. Surat apa ini? Ali Imran? Enggak. Surat apa ini? An-Nisa. Di ayat yang 155 ini ayat harus dihafal ahlu sunnah. Nah, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nawallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Itu ancamannya. Ya, barang siapa yang menentang rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan dia mengikuti jalan bukan jalan orang beriman. Kata para ulama kita, orang beriman ketika turun ayat ini orang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan sahabat. Apa ancamannya? Nawallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Iya, kami palingkan dia kepada berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam wa sa'at masira ini. Karena siapa yang tidak mengikuti jalan sahabat, mengikuti jalannya selain jalan mukminin, maka Allah telah mengancam dia ancaman tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-155. Qala kata beliau rahimahullahu taala thumma inna ahlal haq humul jamaah. Kemudian ahlul haq itu adalah al jamaah. Bi ayyi zamanin wa ayyi makanin, di waktu kapanpun, di tempat manapun, walau kanu qillatan, walaupun mereka sedikit jumlahnya, kalau mereka di atas al-haq, iya mereka lah jamaah. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iya al-jama'atu haqqun, iya wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah al-haq, walaupun kau sendirian, iya, al-jamaah itu al-haq. Barang siapa yang mengikuti al-haq, maka dia adalah al-jamaah. Qalu, qala kata Abdul Rahimahullahu ta'ala, falaysal ibratu fil Islam bil kasrah. Tolak ukur penilaian di dalam Islam itu bukanlah dengan banyak sedikit, bukan banyak. Iya, banyak sekali dalam nas Allah Subhanahu wa taala mencela. Iya, terkait dengan masalah banyak. Banyak-banyakan. Kata beliau, qala ta'ala, "Wa in tuti' akthar man fil ardi," kalau engkau mau taati kebanyakan orang di bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'un illa wan wa innahum illa yahrusun. Khana fil rahiman rahimakum, di sinilah ya letak ciri di antara ciri simat min da'wah ahlussunnah wal jamaah. Ahlussunnah wal jamaah adalah ya dakwah mereka adalah senantiasa mementingkan, mengutamakan at-tamayyuz. Tamayyuz ya fi da'watihim. La yusayyirun nas fi ahwa'ihim wa iradatihim, tidak mengikuti kemauan orang, kemauan mad'u. Iya, yang penting mereka mau nerima apa yang mereka mau, kita ikuti. Itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah dakwahnya iya memiliki tamayyuz. Tamayyuz bil manhaj. Iya, senantiasa mengikuti rambu-rambu syarat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, kalau seandainya apa namanya kita pakai hijab, enggak seperti ini, enggak apa namanya audiensi langsung dengan ibu-ibu, mereka enggak tertarik dengan kita akhirnya dengan ibu-ibu dialogis. Kan senang mereka ngelihat kita pernah bisa nyampaikan retorika kita, gerak-gerik kita. Contohnya. Terus setelah itu kalau enggak ada tanya jawab langsung, ya mereka enggak ini pakai kertas doang akhirnya tanya jawab dengan misah. Dan alangkah baiknya mereka seperti itu. Ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Nah, oh sekarang ini kan dakwahnya harus apa namanya gaul. Jadi kita harus bikin acara-acara dengan mereka kemana sampai jalan-jalan dakwah. Akhirnya ikhtilat campur baur laki perempuan tidak ada batas dengan dalih ta'lim bersama di hotel mana. Ahlu sunnah ikhwanah billah rahimun rahimakumullah. Sekali lagi itu diingat para ulama, di antara yang sering mengikat masalah adalah Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, at-tamayyuz. Ahlu sunnah indahum at-tamayyuz bidakwah. Iya, tamayyuz yani benar-benar ia menampakkan ciri ahlu sunnah, kokohnya berdalam manhaj, menjaga rambu-rambu syarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di antara sebab hancurnya dakwah adalah ketika mulai da'i para du'at ya mengikuti kemauan mad'u, ya mengikuti selera mereka dengan alasan hikmah bidakwah. Qala qad abdu rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala wa ma aktsarun nas walau harasta bi mu'minin. Ya, alangkah banyaknya manusia kalau engkau menginginkan mereka beriman, banyak sekali orang-orang yang rusak, yang jelek. Iya, yang tadi kalau engkau mengikuti, mentaati banyakkan mereka di bumi ini, bisa mereka akan menyesatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, jangan menilai al-haq itu dengan sedikit banyaknya orang. Kata Syarabi hafizahullah taala, "Fa in kathura ahlul haqqi fa yahabbadha." Kalau seandainya al-haq banyak, tentunya ini alangkah bagusnya. Iya, alangkah indah apa namanya ketika dapat kita dapat satu kota, satu negeri banyak ahlul haq. Nikmat. Lakin sekali lagi tetapi la yuqalu abadan innal haqqa bil kasrah, tapi tidak boleh menilai tolak ukur al-haq dengan banyaknya orang. Sudah kita hafal hadisnya, kita dengar hadisnya, kita sering dengar, kita baca. Iya, hadis tentang masalah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan umat para nabi. Ya, ternyata ada yang nabi pengikutnya cuma satu, cuma dua, ada yang cuma di bawah 10, ada bahkan tidak pengikutnya. Tapi tetap para nabi tersebut di atas al-haq, walaupun tidak mengikut. Al-haq tidak boleh diukur dengan sedikit banyak orang. Namun ihwan billahi rahiman rahimakumullah, tapi juga tidak boleh kita kemudian iya merasa cukup dengan yang ada. Sudah kan ahlus sunnah itu kan sedikit. Ya ahlus sunnah kan memang sudah sunnatullah, ya dikit yang ikut, akhirnya tidak semangat dalam dakwah. Ini juga tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah al-hirs fi dakwah. Kita bersemangat dalam dakwah. Segala wasilah syar'iyah, semua sarana dakwah yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Tetapi masalah qabul, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Semuanya kita lakukan dengan ceramah, dengan majalah, dengan buletin, dengan apapun kita lakukan. Iya, tidak boleh merasa puas dengan yang ada. Tetapi kalau masalah yang mengikut banyak sedikit, itu adalah ketetapan qada Allah Subhanahu wa qadaruhu. Qala kata Allah rahimahullahu taala, fa inna mizan fil Islam huwa al-haq. Timbangan yang syar'i dan bisa adalah hak. Iya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban. Islam itu dimulai dengan asing. Wa sya'udu kama bada ghariban, kemudian mereka akan kembali asing. Iya, fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan bagi orang-orang yang asing. Iya, tuba banyak penafsirannya. Di antara tuba mana kata para ulama adalah kebahagiaan. Di antara mana tuba sebagian menyatakan adalah pohon di sorga. Qala, kata beliau, ala kulli hal qad yafhamu ahlul batil anna sawadal a'zam huwal kasrah. Iya, ahlul batil kadang memahami yang dimaksud dengan sawadul a'zam itu al-kasrah. Iya. Ketika di kampungnya sendirian dikatakan sesat. Kamu sesat, ajaran sesat. Kenapa? Karena kamu menyelisih banyak orang di sini, misal. Ini adalah tolak ukur yang salah. Bukan mizan Islami, bukan tolak ukur yang datang dari Islam. Maka kata beliau, lakin muallif yaruddu hadza fahm al-batil. Maka muallif, yakni Imam Al-Barbahari rahimahullah, Imam Al-Barbahari membantah pemahaman yang batil ini dengan menyatakan wassawadul a'zam itu adalah al-haqqu wa ahlu. Aswadul a'zam itu bukan banyaknya orang, tetapi al-haq dan ahlul haq. Ketika seorang di atas al-haq, dia adalah sawadul a'zam, ya, walaupun sendirian, walaupun sedikit orang yang bersamanya. Wallahu a'lam bishawab.